السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar dari madhab Syafi'i, dan pandangannya dalam madhab Syafi'i adalah qaulul mu'tamad atau yang dijadikan parameter, dan itu menunjukkan keistimewaan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan bersyukurlah kita ketika kita bisa belajar dari karya-karya beliau. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, setiap salah satu fungsi penting ya, setiap kajian, setiap kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita semakin kagum, semakin takjub dan semakin cinta. Itu salah satu tujuan. Karena ketika kita mendengar tentang kebaikan seseorang misalnya, yang awalnya kita gak kenal dia, gak respect sama dia, biasa-biasa aja. Tapi kalau satu jam ada orang bicara tentang kebaikannya, kita jadi tertarik, orang siapa ya? Lalu ketertarikan itu akan lanjut ke kekaguman. Lalu kita akan hormat sama dia. Bahkan kita bisa sayang sama dia. Oh, ternyata dia demikian ya. Saya respect sekali dengan orang yang seperti itu. Bisa saya ketemu dengan dia? Terus begitu. Nah, ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ini kan kita berbicara tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur kehidupan, dalam menurunkan sebuah konsep, dalam mengatur diri kita. Ketika kita bahas tentang Al-Wasiyah bin Nisa, ini kan tentang kemahabaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur hubungan kita dengan istri kita atau kita dengan suami kita, yang kalau kita gak pakai apa yang Allah turunkan dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, mungkin rumah tangga kita udah berantakan dari dulu. Tapi kita ketika kita berusaha menerapkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan baik, dan bukan hanya dengan baik saja, tapi nyari nilai 10. Otomatis kan hukum sebab akibat, ketika kita berusaha baik, maka insya Allah responnya pun juga jauh lebih baik. kan awalnya pengen main skak aja, main sikat aja, mindset itu berubah dan otomatis hubungan menjadi lebih baik. Dan siapa yang memberikan petunjuk itu kepada kita? Oh, ternyata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya hutang budi nih, padahal saya gak pernah ngasih apa-apa ke Rasulullah sallallahu. Maka timbul rasa itu, hadirin. Ini sebenarnya siapa sih? Oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, kita seorang istri, di saat kita tahu teman kita di mungkin dilecehkan, dianiaya, dipukul, dicaci maki, dizolimi, atau ada teman kita yang tidak punya, pada saat tidak punya pemimpin dan harus berjuang sendiri dalam kehidupannya, lalu Allah berikan kita suami yang dia bisa saja memukul kita tapi dia gak mukul kita, dia bisa saja caci maki kita tapi dia gak pernah caci maki kita, dia bisa saja membalas mungkin kekhilafan kita karena dia pemimpin, mungkin kita salah bicara tapi dia diam saja, bukan karena dia takut, bukan karena dia ketergantungan sama kita juga, tapi karena suami kita berusaha mengamalkan firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Benar, kita harus bersyukur punya suami demikian, tapi jangan berhenti sampai di sana. Itu konsep yang suami kita gunakan, itu konsepnya siapa? Ini ibu harus mikir ke sana. Para istri terus mikir, ini konsepnya siapa yang membuat suami saya kok baik banget sama saya? Padahal mungkin saya gak pantas diperlakukan demikian. Dan gak pernah gak pernah nuntut untuk kepentingannya dan lain sebagainya. Oh, ternyata suami kita itu belajar dan berusaha menjalankan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara baik, dan carilah nilai 10 karena ashiru dari ashar, dan ashar artinya kamal wa tamam, sempurna. Makanya angka 10 dinamakan ashar atau ashar. Maka kalau bukan karena hidayah Allah, taufik dari Allah, ayat-ayat Allah, suami saya gak mungkin seperti ini. Mungkin saya sudah diceraiin dari dulu kali, mungkin saya sudah dipukul, mungkin saya sudah dicela, mungkin saya sudah didiamkan. Tapi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah dan bersikap santunlah dengan wanita, sayangilah wanita. Jadi suami saya itu, kalau saya boleh jujur, itu berusaha mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sama gini loh jamaah, kayak anak kita nih bandel banget, terus kita sekolahkan dia, atau kita pondokkan dia, atau kita titipkan dia ke seorang guru, berubah tahun depan, jadi baik, jadi beradab, jadi ini. Kan kita harus datang ke gurunya ya, terus bilang terima kasih banyak, jazakallah khairan, telah merubah anak saya. Saya aja emaknya kerepotan ngurus dia nih, saya saja mamanya itu gak bisa handle nih anak. Makasih banyak. Nah, ini sama manusia, hadirin. Lalu gimana sama Rabbul Alamin yang kasih konsep itu? Jadi jangan hanya ngaji, perempuan terus begini, laki-laki terus begini. Hadirin, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, lalu menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta itu yang menjadi motor penggerak kita rukuk, kita sujud, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tanpa ada paksaan, namun rasa cinta yang membuat kaki ini melangkah, tangan ini mengayun, lalu lisan ini berbicara dan berzikir, dan semua harus demikian. Makanya agar cinta itu benar-benar lahir, gak cukup kita hanya mendengar dan ngikutin kajian saja, harus diamalkan. Lalu kita lihat bagaimana dampak positifnya dalam diri kita, dampak positifnya pada rumah tangga kita, dampak positifnya pada keluarga kita. Akhirnya kita semakin cinta karena kita ngerasain banget. Harus diamalin, hadirin. Kalau enggak bisa. Justru kalau enggak diamalin jadi fitnah. Suamiku sih ngajinya rajin, Pak Ustaz. Ya tapi kalau marah nampar gitu aja. Jadi akhirnya jadi fitnah kita. Buat apa ngaji kalau begitu? Atau istriku tuh paling rajin ikut kajian. Tapi kalau enggak, keinginannya enggak diturutin, ngamuk, Pak Ustaz. Oh, semua dikeluarin lisannya. Ya akhirnya udah deh, sama kayak saya berpikir, udah gak usah ngaji-ngaji dulu deh. Sama aja gak diamalin. Jadi fitnah gitu, bukan. Iya benar ya. Ternyata Al-Quran itu menenangkan keluarga saya, membuat keluarga saya itu lebih berkualitas. Buktinya istri saya ngaji itu jadi tambah baik sama saya, tambah semakin memenuhi hak-hak saya, semakin tenang. Atau sebaliknya, ini suami saya semenjak ikut kajian berubah. Dulu takut saya kalau dia pulang, mendingan gak usah pulang deh, ini laki ini deg-degan, khawatir nanti salah apa, dibentak-bentak, diomelin, disuruh tidur di ruang tamu, itu masih kadang-kadang suruh tidur di garasi. Tapi semenjak ikut kajian, kepulangannya selalu saya tunggu, Pak Ustaz, karena sangat baik, sangat sayang sama saya. Jadi ternyata benar ya, itu ilmunya Allah itu tuh membuat keluarga saya bahagia. Nah, itu membuat keluarga saya tuh tenang. Nah, ini yang harus terus ditanamkan, hadirin. Ini tujuan kita belajar, apalagi yang kita pelajari ini buku yang keseharian sudah. Ini tinggal kita mau istiqomah lalu kita amalkan atau enggak gitu aja. Coba istiqomah. Sebulan gitu kita pelajari, kita amalkan, pelajari, kita amalkan, pelajari, kita amalkan. Lalu lihat dampaknya dalam kehidupan kita, dampaknya dalam hati kita, dampaknya dalam keluarga kita, lalu terus serasa kagum dan rasa cinta kita kepada Rabbul Alamin. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin, semoga kita diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali bersama hadis Abu Hurairah, hadirin sekalian. Istausu bin nisa'i khaira. Saat Nabi SAW bersabda, lemah lembut dan berbuat yang terbaiklah kepada istri kalian. Ambil wasiatku tentang hak-hak istri. Saling memberikan nasihat dan masukanlah untuk memenuhi hak istri. Mintalah nasihat dan jadilah teladan ketika menghadapi istri. Itu 4 makna yang sudah kita bahas. Lalu mari kita lanjutkan, hadirin. Fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fi dhila' a'lahu. Maka sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang tidak lurus, yang bengkok, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Hadirin Allah muliakan, apa maksudnya, hadirin? Lalu Nabi kita menyampaikan bahwa fa in dhahabta tuqimuha kasartahu. Dan kalau Anda memaksakan untuk meluruskan dia, Anda akan patahkan. Dan kalau Anda biarkan yang enggak lurus-lurus gitu loh. Fastausu bin nisa. Maka berbuat yang terbaiklah buat untuk wanita atau untuk istri Anda. Hadirin Allah muliakan. Apa sih maksudnya? Lagi-lagi kita harus memulai dari apa yang digariskan para ulama. Dan bab yang menjadi pintu masuk ke hadis ini dalam Radu Salihin. Ketika Nabi SAW atau ketika Imam Nawawi membawakan hadis dan di dalamnya ada kalimat wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus, yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah lisannya. Saya mau tanya sekali lagi, Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam bab apa, hadirin? Hah? Bab apa? Ah, saya bantu ya. Apakah beliau membawakan hadis ini dalam bab, misalnya bab kelemahan-kelemahan wanita? Enggak. Atau bab suami lebih baik daripada istri? Bab aib-aib wanita? Enggak kan? Dalam bab apa? Wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Itu babnya. Pentingnya memahami konteks itu, hadirin. Makanya kan kita bahas tadi, hadis ini ditujukan kepada laki-laki. Hadis ini ditujukan kepada suami. Hadis ini ditujukan pada seorang ayah. Mengapa? Karena suami adalah pemimpin. Ayah adalah pemimpin. Maka untuk atau agar seorang suami berhasil dalam memimpin istri, seorang ayah berhasil memimpin anak perempuannya dan bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Maka hal yang paling mendasar seorang pemimpin itu harus tahu data tentang orang yang dia pimpin. Pemimpin itu harus tahu karakter, watak, sifat orang yang ia pimpin. Baik secara fisik maupun psikis misalnya, zahir dan batin. Baik plus dan minus. Baik plus dan minusnya. Sehingga yang plusnya itu bisa kita maksimalkan. Plus dan minus. Yang plusnya bisa kita maksimalkan. Kalau kita punya tim yang jago banget menangkap ikan, ya jangan punya usaha kebun jagung, hadirin. Kita main di pantai gitu, jadi nelayan. Kan tim kita jagonya nangkap ikan. gitu loh. Atau jangan buat usaha durian misalnya gitu, main di ikan misalnya. Lalu kita juga butuh kelemahan tim kita nih apa? Gak ada manusia sempurna. Lalu kita bisa, sehingga bisa apa? Kita bisa mengklasifikasi lagi mana kelemahan yang harus kita benahi, karena ini sangat urgent, sangat substantif, sangat penting, dan mana kelemahan yang pada satu titik yang gak usah diapa-apain ya, karena manusia gak sempurna gitu aja. Karena gak semua kelemahan itu harus diperbaiki. Karena kalau semua kelemahan diperbaiki, dia jadi malaikat dong hadirin. Dan gak ada orang seperti itu. Dan cara Nabi SAW memimpin para sahabat gak demikian juga. Nah begitu juga dengan suami yang memutuskan menikah dengan seorang wanita dan menjadi istrinya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, dan memberikan yang terbaik. Ini memberikan yang terbaik loh. Dia harus ngerti peta wanita tuh kayak apa, biar dia bisa mimpin wanita itu, mendidik wanita itu, membina wanita itu, sehingga wanita itu jadi wanita yang solehah, wanita yang bertakwa, dan masuk ke dalam surga. Makanya sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskan apa hadirin sekalian yang Allah muliakan? Saya bacakan kata per kata ya, biar kita ini penting, kita harus tahu angle hadir. Tahu dari pintu mana kita masuk dan dari mana pintu keluar. Kata sebagian para ulama, laqad karrama al-islam al-mar'ata. Sungguh Islam telah memuliakan wanita. Bayangkan, padahal hadisnya tentang wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Mungkin kalau orang enggak baca keterangan para ulama, angle-nya masuk dari pintu emang manusia, emang wanita itu kebangetan gitu loh. Ya ini gara-gara bengkok begini. Enggak. Tapi Islam telah memuliakan wanita. Wasana hukukoha. Dan Islam menjaga hak-hak wanita. Wa aujaba ala rijalil qiyama ala jami'i syu'uniha. Dan Islam telah mewajibkan laki-laki untuk tampil jadi pemimpin dan mengurus urusan-urusan wanita, menjaga wanita, melindungi wanita, mengurusi urusan dan kebutuhan mereka. Falqawamatu taklifun wa mas'uliyah. Maka kepemimpinan seorang suami adalah tanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah. Mukallaf, taklif dari Allah, beban dari Allah. Jadi kepemimpinan itu beban dari Allah dan tanggung jawab yang akan ditanya. Walaisa tahakkuman wastibdadan kama yatawahamu katsirun mimma la yafqahuna haqiqatal alaqa bainar rijali wan nisa. Dan kepemimpinan suami itu bukan hak untuk bersikap semena-mena, suka-suka membuat kebijakan yang sesuai selera suaminya aja, karena gue pemimpin di rumah ini, lo tahu kan gitu kalau lagi ribut. Bukan itu. Wastibdadan atau melakukan kebijakan dan hal-hal yang offside gitu loh, yang menzolimi istrinya. Sebagaimana yang dipikirkan oleh banyak orang yang gak ngerti hakikat dari interaksi laki-laki dan wanita atau suami dan istri. Gitu. Jadi ketika Nabi menjelaskan itu bukan untuk menjatuhkan wanita, tapi Nabi ingin menjelaskan gini loh petanya wahai para pemimpin. Ini petanya begini nih. Anda buat keputusan untuk menikahi seorang wanita, Anda buat keputusan besar untuk mengambil alih kepemimpinan dari tangan ayahnya, Anda mengambil keputusan besar untuk memimpin beliau atau wanita atau istri Anda, maka begini petanya. Anda harus tahu petanya agar Anda enggak salah memimpin dan Anda bisa mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kalian bisa tetap memberikan yang terbaik. Kalian tidak terpancing. Kalian bisa sabar. Ini petanya, Anda siap apa enggak? Jadi bukan untuk dicela. Ketika ada orang mau misalnya mau masuk hutan atau melewati trek pegunungan, mau touring kah atau apa, petanya begini loh, bebatuan, ada beberapa jurang, lalu ada lumpur dan seterusnya, Anda siap apa enggak? Jangan begitu, okay, kita lewat medan seperti ini, pas di sini mengumpat bebatuannya, mengumpat lumpurnya, mengumpat jurangnya, itu Anda kekanak-kanakan. Kita udah kasih tahu petanya tuh begini, kondisi medannya ini begini, akan ada lumpur, akan ada ini, akan ada itu, akan ada itu. Kalau Anda nggak mau dari awal bilang, kalau Anda mengatakan okay, kita pilih ini, konsisten dong. Itu itu konsekuensi pilihan Anda. Oke, aku mau menikah. Oke, petanya begini. Siap enggak bawa keluarga Anda ke surga dan menjauhkan dari api neraka, itu poinnya. Bukan untuk dihina, bukan untuk dijatuhkan, bukan untuk dilecehkan, bukan untuk dijadikan alasan. Ketika kita menghadapi medan yang berlumpur dan kita udah tahu, enggak perlu pakai alasan ini berlumpur. Anda udah tahu dari awal. Gitu loh. Ya salah-salah aja, Anda udah tahu dari awal, Anda siap persiapan dong. Jangan cari-cari alasan, ya begitu juga. Kalau kita marah sama istri kita, jangan cari-cari alasan. Oh dia dilok segala macam. Dari awal Nabi kita udah kasih tahu, ini petanya. Dan tugas Anda bukan menyerang dia, tapi membawa dia ke surga, itu poin. Dan apa yang dimaksud dengan dilak, hadirin sekalian? Sebagian ulama mengatakan taglibul fitra alal aql. Lebih mengedepankan perasaan dan fitrahnya dibanding akal sehatnya. Walaupun cerdas, tapi lebih ini. Lalu apa yang dimaksud dengan yang paling bengkok itu yang paling atas? Ada yang tahu gak? Apa maksudnya? Yang paling bengkok itu paling atas. Kata sebagian para ulama, maksudnya lisan. Lisan. Lisan. Makanya sebagian ulama mengatakan laki-laki sejati itu tidak merespon semua ucapan wanita, apalagi mentadaburinya, meresapinya, dan akhirnya marah-marah gara-gara itu. Enggak. Memang PR mereka tuh itu yang paling susah, itu yang paling susah. Kita harus tahu, justru kita harus mensupport dan tidak terlalu fokus ke sana. Dan salah satu penyebab perceraian adalah karena miss masalah ini. Makanya gak heran di banyak kasus ya, di banyak kasus, orang yang tahu lapangan ngerti lah ini. Sebagian istri kan dikit-dikit, ceraikan aku mas, ceraikan. Ini juga berkaitan dengan hadits ini. Nah, suami yang baik, yang soleh, itu gak boleh, jangan terpancing dengan itu. Cerai atau enggak itu objektif. Objektif. Bukan karena terprovokasi oleh lisan pasangan. Nabi sudah mengatakan yang paling sulit untuk dikendalikan oleh wanita, yang paling sulit untuk diluruskan oleh wanita adalah lisannya. Maka petanya begini loh, jangan semuanya di apa dicerna. Nggak, ada beberapa hal yang harus benar-benar, tapi ada hal yang sudah. Makanya kan apa cara Nabi SAW berinteraksi dengan istri-istri beliau itu tidak membahas semua perkara, tidak membahas seluruh perkara, enggak, yang penting-penting aja. Dalam arti, coba buka dari surat At-Tahrim ayat 3 biar jelas. Wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha. At-Tahrim ayat 3. Dan ingatlah ketika Nabi SAW menyampaikan rahasia kepada sebagian istri beliau. Nabi cerita dengan siapa? Istri beliau. Diulang siapa? Istri. Ini istri Nabi, hadirin. Wanita-wanita pilihan. Apa yang terjadi? Falamma nabba'at bihi. Diceritain sama Hafsah. Diceritain. Padahal ini rahasia, diceritain. Jadi kalau istri kita suka cerita-cerita, ya begitu perempuan. Wa adharahu Allahu alaihi. Akhirnya Allah kasih tahu, itu rahasia, rahasia engkau itu dibocorkan, kalau bahasa kita disampaikan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi dudukkan. Tapi menarik sekali cara Nabi dudukkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah berfirman, "Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd." Beliau sampaikan sebagian dan beliau tidak angkat sebagian yang lain. Enggak semua diangkat. Udah substansinya aja. Enggak semua kesalahan bicaranya itu dibahas. Kenapa kamu bilang begini? Kamu lihat nge-WA kamu tadi, ini enggak bisa begitu, hadirin. Kalau enggak, gagal kita jadi suami. Gagal kita bawa istri kita dan anak-anak kita ke surga nanti. Kalau bisa setiap WA-nya dibahas, ini segala macam. Ada kalanya udah kita diamkan saja. Dan udah enggak usah dibahas. Ada kalanya istri kita bicara segala macam, solusinya dipeluk udah. Bukan didudukkan lalu buka tafsir. Ini maksudnya apa nih? Tafsir kata misalnya. Kenapa kamu bicara gini ke pemimpin kamu? Gak bisa. Mungkin ada satu dua wanita yang bisa benar-benar jaga lisannya, tapi secara umum itu kodratnya yang Allah berikan kepada mereka. Dan tugas kita adalah tahu peta dan membimbing mereka dengan cara yang terbaik. Itu poin. Makanya kembali ke hadis Nabi SAW, kalau Anda paksa, patah. Kalau Anda gak luruskan, gak lurus-lurus. Apa maksud patah di sini? Sebagian makna patah itu cerai. Jadi kalau kita paksa istri kita harus perfeksionis, Anda akan bercerai. Dan gak akan pernah berhasil menjalin hubungan secara umum ya. Secara umum. Jadi gak bisa. Tapi Tapi bukan berarti dibiarkan saja, tetap. Karena kalau enggak, ya enggak lurus-lurus juga. Harus pelan-pelan, gitu. Tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Dan lagi-lagi ini tentang laki-laki, gimana cara ngadepin. Jadi jangan shock, kok bisa dia bicara itu ke saya sebagai suaminya. Jangan usah shock. Kayak misalnya anak kita sakit nih. Anak kita sakit. Terus kata dokter bilang anak bapak dan ibu sakit. Dan kalau sakit kejang, misalnya kejang. Kata fungsinya apa bilang anak kita sakit dan kalau kumat kejang? Apakah untuk menjatuhkan anak kita? Pak dokter, hati-hati kalau bicara dong. Saya tersinggung, ini anak saya, jangan bilang-bilang kejang. Loh kok bapak baper sih? Sabar dulu pak, saya bilang ini biar bapak dan ibu ngerti cara nyikapinnya. Jadi kalau nih anak kejang, jangan panik. Kalau nih anak apa penyakitnya datang, tenang. Lalu mungkin dokternya mungkin ada penyakit baru gitu ya. Caranya itu, kalau kejang dipeluk. Jangan diajak ribut nih anak. Dipeluk aja, nanti dia pelukan ayahnya, apalagi ibunya, itu akan, misalnya bahasa dokter, ini akan menyambungkan ion-ion segala macam. Terus ada begini, kromosom-kromosom. Misalnya gitulah pokoknya. Ada penyakit baru, kalau kejang obatnya bukan pakai antibiotik, pakai apa, dipeluk. Udah peluk aja. Atau misalnya berontak nih anak nih, tantrumnya ngamuk gitu lah. Ini penyakit khusus nih, ini virus misalnya. Caranya gimana? Dipeluk. Walaupun ngamuknya di publik gitu lah, di tempat publik atau pas lagi kumpul segala macam. Walaupun misalnya pas ngamuk bikin malu orang tuanya. Jangan terpancing kata Pak Dokter, jangan terpancing ya. Dipeluk aja. Dan dipeluk bisa tenang. Oh iya tenang. Oh makasih Pak Dokter ya. Oh sama-sama gitu hadir. Jadi ada penyakit-penyakit itu atau ada kekurangan-kekurangan atau ada masalah-masalah itu yang pengobatannya unik-unik hadirin. Gitu. Jadi itu poin. Dan yang terpenting juga kalau kita mengalami ini di rumah tangga kita, itu jangan langsung suudzon sama istri kita. Seringkali ini apa istri gua aja kayak begini ya gitu loh. Istri gua kok enggak kayak istri yang lain? Bini gua kok enggak kayak bininya dia ya? Ini itu. Makanya lihat hadisnya. Balik lagi hadis. Khuliqatil mar'atu min dhilab. Wanita atau apa? Apa tuh hadisnya? Loh kok bingung. Apa hadisnya? Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok tuh atasnya. Nabi kata diciptakan. Nah itu hadirin. Jadi jangan nembak ke beliau. Oh diciptakan. Dan itu kan, dan kalau kita mengalami itu ini bukan hanya kasus istri kita gitu loh. Lalu kita berpikir istri kita wanita paling jelek sedunia. Lalu kita berpikir solusinya bercerai. Lalu kita cari wanita lain. Anda cari wanita lain, diciptakan itu. Cuman Anda belum ngerti aja dapurnya. Makanya kan rumput tetangga seringkali terlihat lebih hijau daripada rumput kita. Itu karena Anda belum tahu maintenance-nya gimana. Kalau Anda tahu maintenance-nya ternyata 3 kali lipat gaji Anda, udah mendingan yang berantakan ini aja lah Pak Ustadz gitu. Karena ternyata buat ijo gini berat. Saya enggak sanggup gitu loh. Ini penting, makanya ini wanita diciptakan. Kalau ada mismis jangan salahkan ini. Fokus pada tugas kita menyelamatkan keluarga dari api neraka. Kecuali kasus-kasus anomali misalnya. Misal masalah kehormatan. Itu memang disikapi khusus. Tapi kalau kesalahan-kesalahan keseharian, apalagi berkaitan dengan lisan, berkait dengan lisan, itu diciptakan untuk menguji kita dan bagaimana kita berperan sebagai pemimpin. Di samping istri kita juga harus berjuang juga, gitu loh. Jadi para istri juga jangan sekarang WA suaminya, dengar tuh beb, dengar beb, gitu, catat nih, yang catat nih, gitu loh. Aku udah punya rekamannya juga, gitu loh. Kalau kamu pura-pura tidur tadi, loh, ibu-ibu pun harus sadar dengan kekurangan dan berusaha memperbaiki, gitu loh, biar tambah solehah lagi dan siap dididik sama suaminya. Suaminya punya PR, jaga kondisi seperti ini dari api neraka dan bawa ke surga. Jadi kita ini paralel, nyambung, jadi gitulah hadirin. Itu. Jadi salah satu permen syaitan itu tadi, aku nih kok apa? Aku nih kayaknya salah. Cuma istriku kok begini ini. Kalau kasusnya begini cerita. Atau misalnya istri, aku nih aduh enggak berguna, aku wanita paling buruk sedunia. Kalau merasa berdosa itu penting, tapi jangan sampai hancur gitu loh. Itu udah permainan syaitan. Memangnya kita begini, enggak masalah. Asal kita terus beristighfar, bertaubat dan memperbaiki diri. Terus aja begitu. Itu hadirin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan ingat, hadis ini ditujukan untuk pemimpin, makanya masuk di bab al-wasiyah bin nisa, nasihat untuk berbuat baik kepada wanita, berbuat baik kepada wanita. Jadi ini peta yang harus kita tahu agar kita bisa berbuat baik kepada wanita, itu loh poinnya. Ini peta kondisi ini kita harus tahu nih agar kita bisa berbuat baik kepada wanita. Dan semoga kita bisa mengamalkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menolong kita. Saya rasa cukup, dan insyaallah besok kita masuk ke riwayat tambahannya. Ada 3 riwayat yang dibawakan dalam hadis ini. Insyaallah kita masuk ke riwayat yang kedua, dan ada beberapa atau ada penekanan. Dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.